Karena lahum haqqan 'alaika, hendaknya ya, hendaknya engkau memberikan haknya, termasuk dalam masalah makanan dan minuman, sirup ataupun yang lainnya. Ketika tetangganya banyak atau temannya banyak, pertanyaan itu walaupun rasanya berkurang, maka mungkin lebih enak kalau tidak terlalu asam. Kalau kurang air, minuman yang berwarna yang merasa jeruk yang lainnya itu kurang enak. Tapi kalau airnya ditambah bisa lebih pas. Wala wa amma hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fiha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqsama thalatha mawatin faqala. Ada hadis hadis wa amma hadithu Abi Hurairah, ada hadis hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dalam hadis hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersumpah sampai 3 kali sumpah, 3 kali. Faqala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan juga besarnya pelanggaran orang tersebut, dosa orang tersebut. Sehingga dikatakan tidak beriman sampai 3 kali dan diiringi awal dengan sumpah. Qalu man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Qala man la yakmalu jauhu bawaqifahu, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hanya merasa tidak aman atau khawatir dari gangguan tetangga atau seseorang, itu bisa sampai seperti ini akibatnya atau balasannya, dosanya. Ya'ni badrahu wa khiyanatahu wa zulmahu wa udwanahu, maksudnya tidak aman dari pelanggaran janji, pelanggar janji yang dia lakukan, pengkhianatannya, kezalimannya, dan perusuhannya. Tidak aman dari perbuatan dia yang melanggar janji, dan dia dilanggar. Dia tidak aman dari hal itu. Apa dari pengkhianatan dia, apa dari kezaliman dia, apa dari perusuhannya. Pada dia yang jauh dari Islam mukmin, maka orang yang tetangganya merasa tidak aman dari hal-hal tersebut, itu limanya mengkhianatinya dan seterusnya, maka laisa bimumin, dia bukan orang yang beriman. Maksudnya bukan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa idza kana yadzalika wa yudhi'u fi'lan fahu asyaddu, namun apabila dia melakukannya menimpakan suatu perbuatan yang berisi gangguan kepada tetangganya, maka bahwa asad lebih merasa lebih besar lagi dosanya. Hanya sekedar merasa dia aman sudah dosa, apalagi dia melakukan tindakan-tindakan, maka lebih besar lagi dosanya. Wa bihadza dalilun ala tahrimil udwan ala dzalim, maka dalam hadis ini terdapat dalil tentang diharamkannya memusuhi tetangga. Sawa'un kana dzalika biqawli aw bil fi'li, sama saja apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Amma bil qawli, adapun memusuhi tetangga atau mengganggu tetangga dengan ucapan, contohnya ba'ayus ma'amin kumayus aibu wa yukbaliku, contohnya dagingnya dan kita dari tetangganya. Sesuatu tua yang membuat tetangganya cemas, gelisah dan risau. Kalau dari hanya takuna awradi, aw atilfiyun, aw bayrokuma, imma yismahun, fayus ayu hadiroan. Seperti orang-orang yang menyetel atau membunyikan radio atau televisi. Kalau televisinya antaranya yang muntah jelas dosanya ketamanan. Mungkin televisinya acara umbah mungkin. Tapi nyatanya telinya acara televisi itu ada kemungkinan. Atau menyetel membunyikan selain duanya dari benda-benda yang bisa terdengar suaranya. Apakah dari termasuk dari HP dan jenisnya. Lalu suara tersebut mencemaskan, mengisahkan tetangga-tetangga tergabung dengan suara-suara yang terdengar tersebut. Baiklah, adalah yang itu sudah memakan perbuatan seperti ini tidak halal baginya. Kalian mau membunyikan suara dari alat-alat yang ada atau bahkan ini suara dia keras terlihat yang membuat terganggu tetangganya, mengganggu tetangganya, maka tidak halal. Hatta lau fatahu ala jidari-jidari, bahkan seandainya ia menyetel berotal atau hampirnya berisi berotal dengan aturan dan umur bahwa ima yusya'idu tirana misalnya karena suara tilawah Al-Quran tersebut mengganggu, mencemaskan, mengisahkan tetangga-tetangganya dengan suaranya, suara berotal yang besar yang keras. Fa'innamu mu'tadin alaihi, maka dia adalah orang yang melampaui batas, berbuat zalim, aniaya kepada tetangga-tetangganya. Wa la ya'idu lahu an yaf'ala dzalika, dan dia halal baginya melakukan perbuatan seperti itu. Walaupun ternyata murtal, tapi kalau enggak tetangga apalagi yang sedang istirahat atau sakit jelas tidak boleh atau tidak halal. Wa ma yusya'i itu dengan suara, artinya suara-suara apapun sumbernya, apakah dari kita atau alat yang mengganggu tetangga maka tidak boleh. Berarti ya harus kita masing-masing introspeksi diri, introspeksi diri. Barangkali namanya kita atau sebagai suara kita mengganggu tetangga kita, samping kanan, samping kiri, depan, atau belakang, atau mungkin atas kita, ke bawah kita. Kalau kita rumahnya tingkat, maka jangan sampai ada yang terganggu. Dikurangi suaranya kalau sudah terbiasa mengganggu tetangganya. Wa amma bisyari fa yakunu bi ilqa ila kunasati haula babi, haula babi. Adapun mengganggu tetangga dengan perbuatan, maka contohnya dengan membuang, melempar kumaman sampah di sekitar pintunya atau di halaman rumahnya atau di depan rumahnya. Wa tadhyiqi alaihi inda madakhil babi. Contoh yang berikutnya, menyempitkan jalan-jalan masuk ke pintu rumahnya. Dengan cara memarkir kendaraan kita di depan pintunya, depan tangganya atau sebagian depan pintunya, tidak semua yang tapi sebagainya, sehingga tetangga kita sulit untuk masuk atau keluar apa namanya keluar dengan arahnya. Ya, kita harus lebih memperhatikan. Mungkin kita merasa tidak mengganggu, tapi mengganggu kami. Kondisikan yang sampai mengganggu tetangga kita dalam hal keluar masuk kendaraannya, yang sampai menjadi sempit dengan kendaraan kita yang diparkir di situ. Audibility atau dengan membunyikan suara ketukan palu apa yang jenisnya yang terlalu keras, yang ketika membutuhkan yang tidak masalah, tapi jangan sampai terlalu keras yang membuat tetangga terganggu. Auma asbah dzalika mimma yadurruhu atau yang sejenis itu dari hal-hal yang mengganggu tetangga. Wa min hadha aydhan idza kana naqlatun aw shajaratun hawla al-jidari jarihi fa kana yasqiha hatta yadhahu bi hadas sahih fa inna dhalika min bawab al-jidari fala yaqidhu. Dan termasuk dari perbuatan yang mengganggu tetangga adalah apabila dia memiliki pohon kurma atau pohon apapun di sekitar tembok tetangganya, lalu ia mengairi pohon tersebut sampai mengganggu tetangganya dengan pengairan ini, maka hal itu termasuk dari mengganggu tetangga, mendzalimi tetangga sehingga tidak halal baginya. Idan yahrumu 'ala al-jari an yudhiya jarahu bi ayyi shay'in. Kalau itu kesimpulannya diharamkan bagi tetangga atau seseorang mengganggu tetangganya dengan gangguan apapun selama hal itu mengganggu maka tidak boleh. Fa'innahu laysa bimu'min, maka jika dia melakukannya perbuatan atau ucapan yang mengganggu tetangganya maka dia bukan seorang mukmin. Wal ma'na ma'naya annahu laysa mutasifan bi sifatil mu'minin fi hadhihi al-mas'alati allati khalafa biha al-haqq. Maknanya dia bukan orang yang memiliki sifat-sifat kaum mukminin yang baik maupun najisnya. Dalam hal lain yang pada dia menjadi kebenaran. Wa amma dzakarahu fi hadits Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lakum, apa yang disebutkan tertulis dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan la yamna'u jalalun jarahu ayyadhriza khashabatan fi jidari. Jangan seorang mencegah melarang tetangganya untuk menaruh letakkan kayu pada temboknya. Yang dikatakan jauh kayu itu alisab tifa baitan wabadu al-khashab al-jidar. Maksudnya apabila tetanggamu ingin mengatapi rumahnya, membuat atap, membuat atap rumahnya, dan dia meletakkan kayu di atas tembok tetangganya, jelasnya butuh. Fa'inna mula yakin laka manumu, maka tidak halal bagimu menahannya. Dibiarkan. Izin tidak izin boleh untuk melakukan. Mengapa barang dibutuhkan? Masang atap, masang enteng. Lianna wad'al khasyab di atas jidar la yadurru, dikatakan meletakkan kayu, menaruh kayu di atas dinding atau tembok itu tidak membahayakan. Bal yazidu quwwatan, bahkan menambah kekuatan tembok atau dinding tersebut. Wa yamna'us sayla minhu, dan cegah mengalirnya air dari karena kokohnya air tidak lewat atau mengalir pada terjadi. Walaupun masih masa bako, hayukan binau min minal lagi. Terjadi pada bangunan-bangunan zaman dahulu atau bangunan yang di zaman dahulu di mana bangunan zaman dahulu terbuat dari al-labi, batu bata atau batu merah. Fa innal khashaba yamna'u husul al-matar 'ala al-jidari fa yahmi. Maka ketika diletakkan kayu di atas tingginya pada al-labi ini, batu bata atau batu merah, maka hal itu punya fungsi mencegah turunnya air hujan secara terus-menerus di atas tembok sehingga bisa menjaga tembok tersebut. Wa huwa aywan yasuddu wa yuwi, dan meletakkan air di atas dinding tersebut juga menguatkan, mengokohkan dinding tadi. Fa fihi masahatun jari, sehingga pada perbuatan tersebut meletakkan kali di atas dinding ada masalah lil jari pada tetangga pemiliknya berarti tembok ini. Fihi masahatun lil jidari, dan juga ada masalah bagi tembok, masalah bagi yang punya hajat, dan juga masalah bagi tembok atau dinding itu sendiri. Fala yahilu lil jari ayat ajarahu min wazmash min mazra'il khashabi ala jidari. Maka kesimpulannya ala jidara ala jidari, maka tidak halal bagi tetangga untuk melarang tetangganya meletakkan kayu di atas temboknya atau dindingnya. Wa in fa'ala wa huwa man'a fa innahu yujbaru 'ala an yudha'a ay fashal radman an alfi an alfi. Jika dia melakukannya dan melarang tetangganya meletakkan kayu di atas temboknya atau dindingnya, maka dia dipaksa untuk mengizinkan meletakkan kayu di atas temboknya dan dindingnya walaupun dia tidak suka, tetap boleh walaupun dia melarang. Apa karena ini dibutuhkan oleh yang punya hajat dan juga tidak mengganggu pemilik tembok. Selama itu tidak mengganggu dinding, tidak merusak, maka tidak halal bagi pemilik dinding untuk melarangnya. Tetapi kalau mengganggu, membuat dindingnya goyang, retak, maka jangan. Patokannya adalah selama perbuatan tersebut menaruh kayu di atas dinding tidak mengganggu, tidak merusak dinding, maka jangan dilarang. Sehingga izin-izin tetap boleh. Bahkan kalau tidak, tetap boleh meletakkan kayu di atas dinding tersebut selama tidak mengganggu menata besar dinding. Walaupun Allah Abu Hurairah karena ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, mani arafu anna muhammadina, mengapa aku mulai kalian berpaling dari sunnah ini? Sunnah untuk membiarkan tetangga meletakkan kayu di atas dinding. Wallahi la arbiyanna biha baina aktabikum, demi Allah aku akan lemparkan, akan tetapkan kayu-kayu tersebut di antara kalian, di antara pundak pundak ya man la yumkin min wad'i khashabi ala jidari wa wad'nahu ala matni jasadi baina aktabi. Maksudnya radhiyallahu anhu, Allah akan melemparkan kayu tersebut di antara pundak-pundak kalian. Maksudnya apa? Maksudnya siapa saja yang tidak mungkin meletakkan kayu di atas dindingnya, maka kami akan meletakkan kayu tersebut pada jasad dia di antara pundak-pundak, diletakkan di pundaknya di badan orang atau pemilik tembok tersebut. Wa hadza qalahu radhiyallahu anhu hina kana amiran 'ala al-Madinah fi zamani wa huwa ibn al-Hakam. Ucapan ini diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia sebagai penguasa pemimpin kota Madinah atau disebut Madinah di zaman Marwa Ibnul Hakam rahimahullah. Sebagai penguasa dia hajar untuk memberikan ancaman kepada rakyatnya kalau tidak mau terhadap aturan atau tidak mau menjalankan syariat. Wahai Nabi Muhammad, Amir Muminin Umar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, fi musyajarati allati jarat baina Muhammad bin Maslamah wa Jari. Apa yang disampaikan Abu Hurairah itu semisal mirip dengan apa yang disampaikan oleh Amir Muminin Umar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara Muhammad bin Maslamah dengan tetangganya. Hayya wala al-Yudriya al-Ma'adila Bustani, dimana Muhammad bin Maslamah ingin mengairi atau mengalirkan air ke kebunnya. Wa hala bainahu wa bainahu Bustani Jari. Namun ada penghalang antara tempat air dengan kebunnya, ada kebun tetangganya. Ini air, berair, kebun tetangganya, kebun dia, kebun sahabat Muhammad bin Maslamah. Famana al-jaru min ayyid al-ma min ala ardihi. Maka tetangganya itu datang Muhammad bin Maslamah mengalirkan air ke kebunnya. Kebunnya Anda silakan mengairi kebun Anda, tapi jangan melewati kebun saya. Dilarang. Fatarofa'ila Umar, maka keduanya mengajukan permasalahannya, mengangkat masalahnya, permasalahannya kepada Umar sebagai khalifah. Bisa. Ini bagaimana? Jadi perselisihan antara dua orang tersebut. Faqala, maka berkata Umar, wallahi demi Allah, la in mana'tahu la ujriyannahu ala batnika. Demi Allah, seandainya engkau pada tetangganya Muhammad bin Maslamah, hanya engkau melarang Muhammad bin Maslamah mengairi kebunnya, maka demi Allah aku akan benar-benar mengairi atau mengalirkan air pada perutmu. Ancaman. Tidak mau ya, alirkan air ke perutmu. Wa alzama ayyudya alma. Dan Umar mengharuskan tetangga Muhammad bin Maslamah ini untuk memperbolehkan Muhammad bin Maslamah mengairi atau mengalirkan air ke tubuhnya. Lihatlah idrolah ini tapi turun, karena akan mengalirkan air ke kebun yang kondisinya tertarik, tidak ada bahaya, tidak membahayakan kebun sama sekali. Lihatlah kulla bustani zara faida zara asabi intafa al ardu wa intafa ma hala asabi min al jari wa intafa al jari. Karena kan setiap kebun yang ada tanamannya, maka apabila jalan mengalir air padanya, maka tanah kebun yang teraliri air akan mengalir manfaat dan juga akan bermanfaat atau mengalir manfaat yang di sekitarnya dengan jarak dari tanaman yang ada. Wadah al-jauh, sehingga tetangga pun mendapatkan manfaat. Kalau diakhiri melewati kebun tetangga, otomatis kebunnya termairi, bermanfaat buat kebunnya. Apa lagi lah? Na'am ta'lam bi rabbi yuridu anna bay'a yadhiya binana. Wa qala la uridu an yadhiya al-mal 'ala al-ardi fa lam al-bay'. Amma la ta'lam yuridu an yadhiya ar-ra'a la yadhiya illa khayra. Iya, seandainya tetangganya ingin membuat bangunan pada kebunnya, kebun yang dia miliki ingin dibuat bangunan padanya, dan dia mengatakan, saya tidak ingin ada air yang mengalir di tanah saya, di bawah saya, maka boleh saya melarang. Mengapa? Karena ingin membuat rumah bangunan di tanahnya. Jadi kalau ada air yang mengalir, kerjaan saya ini membuat bangunan. Kalau seperti itu boleh untuk melarang. Tapi kalau ada penyakit tetangganya ingin mengairi tanaman yang ada pada kebunnya, maka ketika diairi melewati kebunnya tetangganya, maka tidak boleh dilarang. Mengapa? Air tersebut layak dihujat pada tidaklah menambah itu suatu kebaikan. Intinya, selama apa yang diinginkan atau apa yang akan dilakukan tetangga kita itu tidak membahayakan, tidak merugikan kita, maka jangan dilarang. Apakah meletakkan kayu yang tertinggi atau mengairi kebunnya yang melewati kebun kita, apakahnya atau bahwasannya adalah mengganggu atau berbahaya itu ukurannya apa? Wa min ma'ana ada fa tajibu mura'atu huquq al-jiran wa yajib al-ihsan ilayhi bi qadri al-imkan wa yahmu al-i'tidal 'alayhi bi ayyi qadwan. Dibangun di atas dasar ini dan telah dipaparkan tadi, maka wajib memperhatikan hak-hak tetangga sehingga wajib untuk berbuat baik kepada mereka sesuai kemampuan, semaksimal mungkin, sebisa-bisa. Dan sebaliknya haram berbuat aniaya, mengganggu, merugikan mereka dengan jenis jawaban apapun, dengan permusuhan apapun. Wabila hadithi an-Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an-Nabi hadith yang ada di berbunyi disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda, "Man yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Selesai syarat dari hadis-hadis yang ada dalam ini, insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya tentang dia berbuat baik dan sesuatu yang